basuh pakaian mesin automatik sah atau tidak semayang? Pakaian yang dibasuh tadi, dengar molek. Pakaian yang tidak ada kena najis, tak ada masalah. Masalah mesin basuh, masalah pakaian kena najis. Sebab tu kalau nak pakai mesin basuh, pakaian yang tak kena najis molek basuh suku. Pios, gebang dan sebagainya, kain selepang, tak. Ha, basuh suku lah. Hak jenis kena najis, luar dalang, luar panjang, wak suku. Pasal jarang orang sekebang kena air cing. Jarang orang pios dia kena air mani, jarang. Tak. Ha, jadi, benda wak suku banyak mudah kena pada najis, wak suku. Baik, kalau nak suruh jadi bersih, wak guana. Kena bilah kot kediam. Dan kalau pakaian yang tidak kena najis, tak payah bilah. Mesin lagu-lagu mana pun, sebab airnya air mutlak dah basuh. Faham tak? Bak boleh basuh dengan air mutlak, pakaian yang tidak kena najis, tak usah kata basuh, tak basuh pun, sah wak semayang. Bagaimana? Baju Tok Imam, 60 tahun dah. Sejak beli, tak rajin basuh. Tapi tak ada najis, sah tak? Sah, cuma lambat, akak tabi dah kerah. Akak, gitu. Nah. Yang masalahnya kena najis. Bila kena najis, wak masuk dalam mesin basuh. Air dalam mesin basuh, kalau tak sapa dua kolam, air tu jadi mutan najis. Wak masuk pula piah kita. Piah kita pula kena mutan najis. Maka, bilah kediang. Kalau mesin basuh, tak boleh bilah. Mesin basuh yang boleh bilah kediang, tak ada masalah. Habis jenis basuh dengan sabung, wak masuk air bersih pula, sping. Sambil sping, mesti keluar kot bawah. Habis kita tengok, air tu kita tengok sudah hilang kilat dia, bermakna air sabun sudah tanggal, air yang mutlak saja yang berbaki, maka pakaian tadi boleh diangkat. Faham tak? Kalau nak kenal jenis mesin basuh. Tak ada dari spin gitu, mesin basuh full automatic. Full automatic, mu spin dengan tanganmu ke dia. Akak, cucur saja di air. Bukan cucur sampai banyak-banyak, buat lalu ke air saja sekali lalu, sudah memadai. Ini semua ijtihad ulama'.